بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. Dan apabila seorang lelaki mentalak istrinya tiga kali, maka sungguh istrinya tersebut haram baginya dan tidak halal baginya sampai istrinya tersebut yang telah ia talak tiga kali menikahi suami selain dirinya. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan At-talaqu thabitun fil Qur'ani was-sunnati. Talak ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Talak yang mungkin untuk rujuk padanya dua kali. Kemudian setelah rujuk tersebut, kemudian setelah talak tersebut, bisa jadi seorang laki-laki menahan istrinya, yaitu rujuk kepadanya dengan ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik. Wa talaqus syar'iyyu alladhi aradahu Allah tabaraka wa ta'ala wa bayyanahu fi hadzal qur'ani huwa alla yutalliqaha thalathan fi majlisin wahidin wa innama ala fataratin. Dan talak yang syar'i yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan yang Allah tabaraka wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran ini adalah seorang lelaki tidak mentalak istrinya tiga kali sekaligus dalam satu majlis. Hanya saja talak tiga kali tersebut dalam beberapa waktu yang terpisah. Lianna hadzal 'aqda 'aqdun matinun. Karena sesungguhnya akad ini, yaitu akad pernikahan, merupakan sebuah akad yang kokoh. Wa tasarru'u fihi lahu awaqibu wakhimatun. dan terburu-buru di dalam mentalak akan memunculkan akibat-akibat yang besar. Wa yu'addi ila tashtitil auladi wa ila tashtitil usari wa yu'addi ila mashakila kathiratin. Dan terburu-buru di dalam mentalak akan menghantarkan kepada terpisahnya anak-anak, terpisahnya keluarga, dan menghantarkan kepada banyak permasalahan. Fala buddha fihi minat ta'anni, maka harus berhati-hati padanya. Wal aslu alla yutalliqa, dan pada asalnya seorang suami tidak mentalak istrinya. Fa inihtaja fal yata'anna wa yasbir wa ya'in wa yansah bil ma'rufi wa kada. Kemudian apabila seorang suami butuh untuk mentalak istrinya, hendaklah ia berhati-hati, bersabar, menasehati, memberikan nasihat dengan cara yang baik, dan demikian seterusnya. Wa idza tarra fa talqatun wahidatun faqat. Dan apabila seorang suami terpaksa mentalak istrinya, maka hendaklah ia mentalaknya dengan satu talak saja. Summa ta'taddu, kemudian wanita tersebut memasuki masa iddah. La'allaha yafi'u wa la'allaha tafi'u, mudah-mudahan sang suami kembali, mudah-mudahan sang istri kembali. Wala'allahuma yughayyirani asalibahuma, dan mudah-mudahan keduanya merubah cara bersikap keduanya. Wa tahsunu isratuhuma ala kitabillahi wa ala sunnatir rasuli wa ala sunnati rasulillahi alaihi salatu wassalam. Dan mudah-mudahan pergaulan antara keduanya menjadi baik di atas kitabullah dan sunnah rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa in raghiba zawjaha starja'aha, kemudian apabila suaminya berkeinginan, ia bisa meminta istrinya tersebut untuk rujuk kembali. Thumma ba'da dhalika idha hasala ma hasala min mujibati talaqi yutalliquha talqatan wahidatan. Kemudian setelah rujuk tersebut, apabila terjadi apa yang terjadi berupa perkara-perkara yang mengharuskan untuk talak, maka sang suami mentalak istrinya dengan satu talak saja. Summa idza hasala mujibun litalaqi talaqaha talqatan wahidatan. Kemudian apabila terjadi kembali perkara yang mengharuskan talak, maka sang suami mentalak istrinya dengan satu talak saja. Kullu hadza litafadi talaqi bisalati daf'atan wahidatan. Semua ini dalam rangka menjauhi talak tiga kali sekaligus. Hadza huwa talaqus syar'iyyu. Inilah dia talak yang syar'i. Summa ba'da hadhihi tsalatsat taliqati la tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayrahu. Kemudian setelah tiga talak ini, wanita tersebut tidak halal baginya sampai wanita tersebut menikahi suami selain dirinya. In talaqaha ya'ni ba'da sintaini. Apabila laki-laki tersebut mentalak istrinya, yaitu setelah dua kali talak, fala tahillu lahu hatta tankiha zaujan ghairahu. Wanita tersebut tidak halal baginya sampai wanita tersebut menikahi suami selain dirinya. Allah Ta'ala berfirman tentangnya, فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجِعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. Kemudian apabila sang suami mentalak istrinya, yaitu talak yang ketiga, maka wanita tersebut tidak halal baginya setelahnya sampai wanita tersebut menikahi suami selain dirinya. Kemudian apabila suami selain dirinya tersebut telah mentalak wanita tersebut, tidak mengapa bagi keduanya, yaitu wanita tersebut dan mantan suami yang pertama, untuk rujuk. Apabila keduanya yakin bisa menegakkan batasan-batasan Allah Azza wa Jalla. Hadza huwa talaqul masyru'. Inilah dia talak yang disyariatkan. Summa yakhtalifuna fi ma idza jama'at talaqatis salasa fi majlisin wahidin. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang apabila seorang suami mengumpulkan tiga talak dalam satu majlis. Au qala anta anti taliqun anti taliqun anti taliqun. Atau ia mengatakan, engkau yaitu sang suami berkata kepada istrinya, engkau aku talak. Tiga kali. Karraraha wa huwa la yuridut ta'kida. Innama yuridut ta'sisa kama yuqalu. Sang suami mengulang-ulang ucapan tersebut dan ia tidak bermaksud menguatkan, namun ia bermaksud mengeluarkan pernyataan tersebut dengan sengaja, sebagaimana dikatakan, fahadihi al-jumhuru ala annaha thalathu talaqatin wa in kana khalafa fiha sunnata. Maka talak yang seperti ini, talak tiga kali dalam satu majlis, mayoritas ulama berpendapat bahwa talak tersebut teranggap tiga kali talak. Meskipun talak yang seperti ini menyelisihi padanya sunnah. Wa aidan la yutalliquha illa fi tuhrin lam yujami'ha fihi. Dan juga seorang suami tidak boleh mentalak istrinya kecuali tatkala dalam keadaan suci yang ia tidak menggauli istrinya padanya. La takunu haidan, tidak sedang dalam keadaan haid. Wa takunu fi tuhrin lam yujami'ha fihi. Istrinya tersebut dalam keadaan suci yang ia tidak menggaulinya padanya. Fahadha huwa talaqul masyru'u. Maka inilah dia talak yang disyariatkan. Fa idza talaqaha wa hiya haidun fahadha haramun. Wa yusamma hadha talaqan bid'iyan. Yaquluna hadha talaqun bid'iyun. Kemudian apabila seorang suami mentalak istrinya dalam keadaan haid, maka ini haram. Dan ini disebut dengan talak bid'i. Mereka mengatakan ini adalah talak bid'i. Mithlu syi'ati, mithlu ba'di ahli sunnati kabni taymiyata wa ibnil qayyimi. Yang mengatakannya seperti orang-orang syiah, seperti sebagian ahlu sunnah, seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahumallahu taala, yarawna anna hadha at-talaq al-bid'iyya la yaq'u. Mereka berpendapat bahwa talak bid'i ini tidak jatuh, tidak berlaku. La yaqa'u idza tallaqaha fil haidhi aw tallaqaha fi tuhrin jama'aha fihi. Talak tersebut tidak jatuh apabila seorang suami mentalak istrinya tatkala istrinya sedang haid atau mentalak istrinya dalam keadaan suci yang ia menggauli istrinya padanya. Hadza talaqun bid'iyyun muharramun walau kanat tsalisata. Ini adalah talak bid'i yang diharamkan meskipun talak tersebut yang ketiga kalinya. La budda an yaqa'a fi waqtihi. Talak harus dilakukan pada waktunya. Allah Ta'ala berfirman, فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُ الْعِدَّةِ. Talaklah mereka, yaitu istri-istri kalian, pada waktu yang memungkinkan bagi mereka untuk menjalani masa iddah. Dan hitunglah masa iddah mereka. Hadza talaqun. Inilah dia talak. Fala budda an yakuna fil waqtil munasibi. Maka talak harus di waktu yang sesuai. An yakuna fi tuhrin lam yujami'ha fihi. Yaitu tatkala sang wanita sedang suci yang suaminya tidak menggaulinya padanya. Fa idza khalafa dzalika waqa'a fi at-talaqil bid'i wa khalafa as-sunnata wa waqa'a fil bid'ati wa waqa'a fi muharramin. Kemudian apabila seorang suami menyelisihinya, ia terjatuh ke dalam talak bid'i, ia menyelisihi sunnah, ia terjatuh ke dalam kebid'ahan, dan ia terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan. Fa'idha tolakoha ya'ni jama'alaha tolako fi majlisin wahidin. Kemudian apabila seorang suami mentalak istrinya, yaitu mengumpulkan untuk istrinya tersebut talak tiga kali di satu majlis. Imma an yakula anti talikun salasan. Yaitu dengan mengatakan misalnya, engkau aku talak tiga kali. Wa imma an yakula anti talikun anti talikun anti talikun. Bisa pula dengan seseorang mengatakan, engkau aku talak, engkau aku talak, engkau aku talak, tiga kali. Fahadihi al-jumhuru min ulama'il ummati yarawna anna hadha talakun nafidun watasiru mabtutatan minhu. Maka talak yang seperti ini mayoritas ulama dari kalangan ulama umat ini berpendapat bahwasanya ini adalah talak yang berlaku. Talak ini menjadi berlaku dari sang suami tersebut. Wala tahillu lahu hatta tankiha zaujan ghairahu. Dan wanita tersebut tidak halal baginya sampai ia menikahi suami selain dirinya. ومنهم من يرى أن هذا الطلاق خالف فيه السنة وأنه لا يقع. Dan di antara ulama ada yang berpendapat bahwa talak seperti ini, yaitu talak 3 kali dalam satu majlis, menyelisihi padanya sunnah, dan bahwasanya talak tersebut tidak jatuh, tidak berlaku. Wa ana ahtatu fi hadhihi surati wa la ufti fiha. Sedangkan aku, yaitu Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, aku berhati-hati dalam talak bentuk seperti ini, dan aku tidak berfatwa tentangnya. Wal ahwatu lil abda'i, dan yang lebih berhati-hati bagi pernikahan-pernikahan, yaitu yang beliau maksud pendapat yang kedua, wallahu a'lam, bahwa talak 3 kali dalam satu majlis tidak terjatuh, tidak berlaku. Ya'ni hadis Ibnu Abbasin fi sahih Muslimin, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam sahih Muslim, kana talaqu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa sanataini min khilafati Umar talaqu salasi wahidatan. Dahulu talak di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar dan 2 tahun dari kekhalifahan Umar, talak 3 kali dalam satu majlis teranggap 1 talak. Faqala Umar ibn al-Khattab, maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu berkata setelah masa kekhalifahan 2 tahun, innan nasa qad ista'jalu fi amrin qad kanat lahum fihi anatun. Sesungguhnya manusia telah terburu-buru dalam sebuah perkara yang sebelumnya mereka berhati-hati padanya, yaitu tentang permasalahan talak 3 kali dalam satu majlis. Tatkala itu manusia banyak yang mengucapkan talak 3 kali dalam satu majlis. Falau amdainahu alaihim, maka seandainya kita berlakukan talak 3 kali tersebut bagi mereka, fa'amdahu alaihim, maka Umar pun berijtihad memberlakukan talak 3 kali dalam satu majlis sebagai talak 3 kali bagi mereka. Ya'ni lamma asrafan nasu fi talaqi ra'a Umar 'uqubatan lahum an yuqi'ahu 'alayhim. Yaitu tatkala manusia mulai berlebih-lebihan di dalam permasalahan talak, maka Umar radhiyallahu anhu berpendapat untuk memberikan hukuman kepada mereka, yaitu menjatuhkan talak 3 kali dalam satu majlis kepada mereka. Wa ikhtalafa al-ulama'u, dan para ulama berbeda pendapat dalam permasalahan ini, wa ana la ufti fiha, dan aku tidak berfatwa dalam permasalahan ini, wallahu ta'ala a'lam.